إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa akhir zaman, masa-masa penuh dengan fitnatus syubuhati wa syahawat, masa-masa penuh dengan furqatun wal ikhtilaf, perpecahan-perpecahan dan perselisihan, masa-masa di mana banyak orang-orang di dalamnya yang terbawa arus, masa-masa ghurbatuddin, keterasingan agama, masa-masa ghurbatul islami wa sunnah, masa-masa keterasingan Islam dan sunnah. Di masa-masa seperti ini, tidak ada amalan terbaik yang bisa kita lakukan melainkan bersemangat melaksanakan, melakukan, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Yang bermanfaat untuk duniawiyah kita, yang bermanfaat untuk diniyah ukhrawiyah kita. Harapannya kita menjadi hamba-hamba Allah yang muwaffaq, diberi taufiq oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk, diberi hidayah kepada perkara yang berguna, bermanfaat bagi agama, dunia dan akhirat kita. Menjadi hamba Allah yang sa'id, yang berbahagia dengan hal-hal yang berfaedah. Pada majelis kita ini kita akan membahas sebuah hadis yang di dalamnya ada hasungan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap kaum muslimin untuk bersemangat mengerjakan yang bermanfaat. Dan akan kita ambil pula faedah-faedah yang lain yang tersebut dalam hadis yang dimaksud. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min al-mu'minul dha'if." Wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uka. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Juga dibaca wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amalus syaitan. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang qawi, yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Dan pada masing-masingnya ada perkara kebaikan. Mukmin yang qawi baik, mukmin yang dhaif juga baik. Bersungguh-sungguhlah kamu melakukan apa yang manfaat bagi kamu, dan hendaklah engkau memohon pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah semangat. Dan bila ada sesuatu musibah yang menimpa kamu, maka janganlah kamu mengatakan, kalau seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan demikian dan demikian. Tapi katakanlah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Qaddarallah, Allah yang mentakdirkan, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Fa inna law taftahu 'amala syaitan, dikarenakan law, seandainya dan seandainya, membuka amal syaitan. Pada hadis ini barakallahu fikum, ada beberapa faedah besar penting, prinsip-prinsip yang mulia, faedah-faedah yang agung, kalimatun jami'ah, kalimat-kalimat yang simpel tapi mencakup makna yang luas. Hadis ini mengisbatkan sifatul mahabbah lillah, menetapkan sifat cinta bagi Allah, Allah mencintai, dan berkaitan dengan sesuatu dan seseorang, Allah mencintai sesuatu amalan, Allah mencintai orang-orang tertentu. Di sini Allah mencintai mukmin yang qawi, mencintai keimanan yang kuat. Dan hadis ini pula menetapkan bahwasanya mahabbatullah tatafadhal. Kecintaan Allah itu bertingkat-tingkat. Kecintaan Allah kepada hamba yang mukmin yang qawi, yang kuat, lebih besar dibandingkan kecintaan Allah kepada hamba Allah yang mukmin yang dhaif, yang lemah. Ada yang mendapatkan kecintaan yang besar, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Tatafadhal. Ini hadis juga menjelaskan kepada kita bahwasanya iman mencakup akidah, mencakup al-aqwal, ucapan-ucapan, mencakup al-af'al, tindakan-tindakan. Sebagaimana ini merupakan prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam. syu'abul iman, cabang-cabang keimanan yang disebutkan dalam hadis 70 sekian cabang, saya mengatakan 60 sekian cabang. Padanya ada perkara aqidah la ilaha illallah. Padanya ada aqwal, qawlu la ilaha illallah. Padanya ada af'al, tindakan-tindakan, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Padanya ada amal qalbi, yaitu al-haya, rasa malu. Naam. Sehingga semua cabang-cabang iman ini kembalinya kepada amalan yang batin dan amal yang zahir, semuanya termasuk iman. Disebutkan di sini bahwasanya al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam bukunya Bahjatu Qulubil Abrar, ketika mensyarah hadis ini di halaman yang ke-48 sampai 49. Al-mu'min al-qawi adalah mukmin yang melaksanakan syu'abul iman tadi. Mukmin yang melaksanakan cabang-cabang keimanan yang banyak tadi, yang kembali pada amal yang zahir dan amal yang batin. Dia menyempurnakan dirinya dengan al-ilmu nafi wal amalu salih. Menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Dia menyempurnakan orang lain dengan tawasi bil haq wa tawasi bil sabr. Saling berwasiat dengan al-haq dan saling berwasiat dengan kesabaran, yang disebutkan di Al-Asr itu. Kata Syekh Sa'di rahimahullah setelah itu, fahuwal mu'minul qawi alladhi haza a'la maratibil iman. Dialah seorang mukmin yang kuat tadi, yang menggapai tingkatan iman yang paling tinggi. Dia melaksanakan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, menyempurnakan dirinya dengan dua hal, ilmu manfaat dan amal yang saleh, menyempurnakan orang lain juga dengan dua hal, at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Belum menegaskan, wa man lam yasil ila hadhihi al-martabah fahuwa al-mu'minudh dha'if. Yang belum bisa mencapai tingkatan ini, maka dia katakan dia mukmin yang dha'if. Maka di sini kaum mukminin yatafawatuna fil iman. Mukminin bertingkat-tingkat kadar keimanannya. Sekaligus menjelaskan iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Juga menunjukkan al-mukminun yatafawatuna fil khairiyah. Mukminin bertingkat-tingkat terkait dengan khairiyah. Ya, terkait dengan yang terbaik di sisi Allah. Bertingkat-tingkat terkait dengan mahabbatullahi lahu, kecintaan Allah kepadanya. Darajat, mereka bertingkat-tingkat. Ada yang termasuk kategori as-sabiquna ilal khairat, yang berlomba-lomba dalam mengerjakan perkara kebaikan, yang melaksanakan yang wajib juga yang sunnah, meninggalkan yang haram juga yang makruh, dan juga perkara mubah yang dikhawatirkan menjerumuskan pada perkara yang haram atau melalaikan dari perkara yang wajib. Ada yang muqtasidun, muqtasid, yang hanya melaksanakan amal yang wajib dan meninggalkannya haram saja. Ada yang al-zalimuna li anfusihim zalimun li nafsih alladhi khalata amalan saliha wa akhara sayyi'a, yang mencampurkan amal soleh dan juga amal yang lain, yang amal yang jelek. Terkadang meninggalkan perkara wajib, terkadang menerjang perkara yang haram. Mereka bertingkat-tingkat dengan riwayat ini. Dan Rasul menegaskan wa fi kullin khair, dan pada masing-masing kaum mukminin ada perkara kebaikannya. Ada qadr mustarak, kadar yang bersyarekat padanya semua kaum mukminin dengan keimanannya, semuanya baik. Tapi ada yang afdal, ada yang mafdul, ada yang lebih baik, ada yang baik. Kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah hasungan, dan ini yang kita inginkan dalam hadis ini. Beliau mengatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kamu melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi kamu. Isti'anahlah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Kata Sa'di rahimahullah, sabda Rasul ini merupakan kalamun jami'un nafi', ucapan yang mencakup, yang sangat bermanfaat. Muhtawin ala sa'adati dunya wal akhirah, yang mengandung kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau mengatakan al-umur an-nafi'ah, perkara yang bermanfaat yang disebutkan dalam hadis di atas. Sungguh-sungguhlah kamu mengerjakan yang manfaat bagi kamu. Perkara yang manfaat ada dua macam. Umur diniyah, umur duniawiyah. Perkara agama dan perkara dunia. Manfaat untuk agamamu, manfaat untuk duniamu. Nah, seorang hamba itu memerlukan perkara duniawi, sebagaimana pula dia memerlukan perkara ukhrawi dini. Kata Sa'di rahimahullah, fama daru sa'adatihi wa taufiqih, maka sumber kebahagiaan seorang hamba dan taufiq bagi seorang hamba, al-hirs wal-istihad alal umur nafi'ati minhuma, dia bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuannya untuk melakukan perkara yang manfaat dari dua perkara tadi. Yang manfaat untuk agama dan dunianya. Sungguh-sungguh, yang pertama. Disertai dengan al-isti'anatu billah. Ya, disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ada kesungguh-sungguhan, ada mengerahkan segala upaya yang dia sanggup, yang dia mampu. Yang kedua, dalam perkara yang bermanfaat, baik dunia ataupun akhirat. Dan yang ketiga, isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Tiga poin penting. Kesungguh-sungguhan, perkara yang manfaat, isti'anah billah. Kata Sa'di rahimahullah, famata harisal abdu alal umuri nafi'ati wajtahada fiha wasalaka asbabaha wa turuqaha wasta'ana bi rabbihi fi husuliha wa takmiliha kana dhalika kamalahu wa unwana falahihi. Kapan saja seorang hamba itu bersungguh-sungguh untuk mengerjakan perkara yang manfaat, dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk itu yang manfaat, sungguh-sungguh dia menempuh, menelusuri, menapaki asbab-asbabnya dan jalur-jalurnya. Kemudian dia beristianah kepada Rabbnya dalam menggapai perkara tadi atau menyempurnakan perkara tadi. Maka itulah letak kesempurnaan seorang hamba dan tanda keberuntungannya. Harus tiga. Al-hirs wal-istihad. Harus semangat, gitu. Sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan yang ada. Yang kedua, dengan cara yang bermanfaat. Asbab yang bermanfaat untuk menggapai perkara yang manfaat dunia akhirat. Dan yang ketiga, harus isti'anah billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Ketika tiga-tiganya ada, di situ letak kesempurnaan seorang hamba dan tanda keberuntungan dia. Lalu mengatakan setelah itu. Kata Sa'di rahimahullah. Wa mata fatahu wahidun min hadhihi al-umuri ath-thalatha fatahu min al-khairi bihasabiha. Kapan saja luput dari seorang hamba satu saja dari tiga perkara tadi, maka luput dari dia kebaikan seukuran luputnya dia dari perkara tadi. Maka barang siapa yang haris, barang siapa yang tidak punya semangat, lam yakun harisa, yang tidak punya sungguh-sungguh-sungguhan dan punya semangat untuk mengerjakan perkara yang manfaat, dia orang yang kaslan, pemalas, maka dia tidak akan mampu menggapai apapun. Kata Syekh Sa'di, fal kasal wa aslul khaybati wal fashal. Malas itu merupakan sumber kerugian dan al-fashal, kegagalan. Orang yang malas itu tidak akan menggapai kebaikan apapun, tidak akan bisa menggapai kemuliaan apapun, dia tidak akan mendapatkan bagian pada agama dan dunianya. Makanya harus sungguh-sungguh, tidak boleh malas. Pemalas dikecam dalam Islam, harus sungguh-sungguh optimis, gitu. Optimis, semangat, sungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan dia. Malas, maka tidak menggapai apa-apa. Begitu pula ketika dia, masya Allah, hari sungguh-sungguh semangat, tetapi bukan dalam perkara yang bermanfaat. Tetapi mengerjakan perkara-perkara yang membahayakan dia, memadharatkan dia, atau meluputkan dia dari kesempurnaannya. Maka buah kesungguhan tadi adalah, ya, kerugian juga. Luput daripadanya kebaikan yang didambakan. Bahkan yang dia dapatkan kejelekan dan kemadharatan. Dikarenakan semangatnya tidak diarahkan kepada perkara yang bermanfaat. Semangatnya diarahkan kepada perkara-perkara yang merugikan, terkait dengan perkara yang memadharatkan, mafsadah, terkait dengan fitnah dan segala macamnya. Rugi dia akhirnya. Beliau mengatakan, fakam min harisin ala suluki turukin wa ahwarin ghairi nafi'ah lam yastafid min hirsihi ila ta'ab wal 'ana' wasyaqa'. Betapa banyak orang yang punya semangat. Semangat mengerjakan, menapaki jalur-jalur kondisi yang gak manfaat. Dia tidak mendapatkan faedah dari semangatnya itu kecuali rasa letih, rasa capek, dan rasa lelah. Sia-sia dia. Nah, ketika seorang hamba sudah menapaki jalan yang bermanfaat, jalur yang benar, mengerjakan perkara yang manfaat bagi dunia dan agama dia, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, Syekh mengatakan, lam tatimma lahu, itu semua tidak akan sempurna bagi dia, tidak akan tergapai dengan sempurna bagi dia, illa bisidqil luju'i wal isti'anati billah, melainkan harus disertai dengan kejujuran dia, bersandar kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menggapai perkara yang dia inginkan atau menyempurnakan yang diinginkan. Seorang hamba tidak boleh bersandar pada kemampuan dirinya, kekuatannya, kepandaiannya. Tidak boleh. Tapi sandaran dia yang sempurna, i'timadut tam, sandaran yang sempurna lahir batinnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dengan isti'anah billah, dengan tawakal kepada Allah, dengan bersandar kepada Allah, apapun yang dia alami, musibah demi musibah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, ringan bagi dia. Dia tawakalnya kepada Allah, mohon pertolongannya kepada Allah. Kondisi apapun yang menimpa dia, yang dia hadapi, ringan bagi dia. Dan ujungnya nanti dia akan mendapatkan thamarat at-tayyibah, buah yang baik, hasil yang baik dalam urusan agamanya atau urusan dunianya. Tiga ini. Sungguh-sungguh jangan malas. Semangat, jangan malas. Yang kedua, pekerja manfaat, jangan yang bermadarat. Dan yang ketiga, isti'anah billah, tawakal kepada Allah. Kemudian barakallahu fikum, perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama seseorang itu muaranya pada dua perkara. Al-umur an-nafi'ah fid-din tarji'il amrain. Yang pertama adalah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah wa'amalun salih, amal yang salih. Nah, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa membersihkan hatinya, membersihkan rohaninya, yang membuahkan amalan yang saleh, membuahkan kebahagiaan dunia akhirat, yaitu ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, entah tafsir, fiqih, hadis, aqidah, ilmu bahasa Arab dan yang lain-lainnya. Nah, ilmu yang manfaat ini yang akan bermanfaat untuk agamanya. Ya, maka bersemangatlah dalam thalabul ilmi, semangat dalam mencari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Di situ letak kebahagiaan seorang muslim, letak kebahagiaan dia, letak kebaikan dia, letak keutamaan dia, manfaat untuk agamanya. Sehingga dengan ilmu dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana ahlul sunnah, mana ahlul bid'ah, mana ahlul salah, mana ahlul fusuq, ila akhirih. Dengan ilmu dia bisa beramal, dengan ilmunya dia tadi, manfaat bagi agamanya, ilmu nafi'. Dan yang kedua, al-amalu salih, amal yang salih. Dikatakan salih dikarenakan dia mengerjakannya ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu namanya amal saleh. Dua ini, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal, manfaat untuk agama seseorang. Semangatlah untuk belajar thalabul ilmi nafi', semangat juga dalam beramal, mengamalkan amal yang saleh. Jangan semata-mata ilmu tanpa amal. Itu tariqahnya al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Jangan beramal tanpa ilmu. Itu tariqahnya al-dhalin, orang sesat, ini kaum Nasara. Muslimin yang mun'am alaihim, muslimin yang dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya berilmu dan beramal. Ilmunya manfaat, amalnya saleh. Ilmunya diamalkan, amalnya dibangun di atas dasar ilmu. Semangat dalam mengerjakannya. Ya, semangat dalam thalabul ilmi, menggunakan tariqah salaf dalam thalabul ilmi, isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah dalam talaqqi ilmu, manfaat. Semangat dalam beramal soleh, beramal soleh dengan bimbingan sunnah, isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah dalam beramal soleh, manfaat untuk agama kita. Adapun perkara-perkara yang manfaat untuk duniawiyah kita, ini juga penting. Asy-Syaikh menegaskan fala 'abdu la budda lahu min talabir rizqi. Seorang hamba itu harus cari rezeki, mencari maisha. Namun Rasul memberikan bimbingan di sini yang manfaat. Maka fayam bagi ayyasluka anfa'al asbab ad-dunyawiyah al-la'iqah bihalih. Maka yang pertama dia harus menempuh asbab duniawiyah yang paling manfaat, yang paling layak untuk keadaan dirinya. Ini berbeda dengan berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing orang. Ini akan dibahas setelahnya. Usaha apa yang paling afdal? Jadi yang pertama, dia harus menempuh asbab duniawiyah yang paling manfaat. Al-anfa' lahu, yang manfaat bagi dirinya. Ini supaya dunia dia manfaat. Gitu. Yang kedua, niatnya. Niat dia dalam talabur rezeki, dalam mengais rezeki. Niatnya dia yang pertama ialah untuk melakukan, menunaikan tanggung jawab dia, menafkahi dirinya, menafkahi anggota keluarga, anak istrinya, menafkahi orang yang dia tanggung. Nafaqatul iyal. Di antara niatan yang baik ialah al-istighna anil khalqi, untuk mandiri, merasa cukup dengan apa yang dia punya, tidak butuh dengan yang lain, mencukupkan diri dengan apa yang dia punya, tidak bergantung kepada orang lain, al-istighna. Di antara niatan yang saya adalah dia berniat untuk menunaikan hak harta benda. Ya, dengan ubudiyah al-maliyah, melakukan ibadah maliyah kepada Allah, mengeluarkan zakatnya, sedekahnya, infak-infak khairiyah yang khusus ataupun yang umum yang terkait dengan masalah harta benda. Termasuk niatan yang baik adalah sengaja mencari usaha yang thayyibah, yang halal. Sengaja meninggalkan usaha yang haram atau yang syubhat. Sengaja itu. Ini niatan-niatan yang mulia. Asy-Syaikh mengatakan, "Famata kana talabul 'abdi wa sa'yuhu fid dunya li hadhihi al-maqasid al-jalilah wa salaka anfa'a tariqin yarahu munasiban li halih kanat harakatuhu wa sa'yuhu qurbatan yataqarrabu ila Allah ta'ala biha." Belum menegaskan, maka kapan saja usaha seorang hamba, upaya dia dalam mengais dunia, mencari dunia untuk tujuan yang mulia di atas, dan dia menempuh cara yang paling manfaat, yang dia pandang cocok untuk keadaan dia, maka semua pergerakan-pergerakan dia, semua upaya dan usaha dia, itu merupakan qurbah, amalan taqarrub yang dia bertaqarrub kepada Allah dengannya. Dinilai ibadah. Dinilai ibadah. Ya sama. Dia harus bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Jangan malas. Yang kedua, dia harus mencari tariqah, asbab, upaya, usaha yang paling manfaat bagi dirinya. Dan yang ketiga, dia isti'anah kepada Allah. Mohon pertolongan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu merupakan kesempurnaan upaya dia menghasilkan rezeki. Tidak bertawakal, tidak bersandar pada kemampuannya, kepada kekuatannya, kecerdasannya, keahliannya. Tidak, tapi isti'anah kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga diberi kemudahan-kemudahan dalam mengais rezeki, dikasih keberkahan rezeki. Dan beliau mengatakan, fa'awwalu barakati rezeki, awal keberkahan rezeki itu adalah ayyakuna mu'assasan ala taqwa wa niyati salihah. Ya, usahanya itu dibangun di atas asas pondasi ketakwaan kepada Allah dan niatan yang baik tadi. Niat untuk menafkahi diri, menafkahi keluarga, niatan untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, niatan untuk menunaikan haknya harta, niatan untuk murni mencari usaha yang halal, menjauhi usaha yang haram, niat untuk beribadah kepada Allah dengan harta yang dia miliki. Ini barokah rezekinya nanti. Dibangun di atas asas takwa dan niatus salihah. Dibahas oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, usaha apa yang paling afdal? Ayyul makasibi afdal wa aula? Usaha apa yang paling afdal? Para ulama ikhtilaf dalam bab ini, ada yang mengatakan cocok tanam itu lebih afdal, zir'ah wa hirathah. Ada lagi yang mengatakan jual beli itu yang lebih afdal. Ada lagi yang mengatakan produksi, membuat sesuatu, hasil jerih payah tangan sendiri. Masing-masing membawakan argumentasinya. Asy-Syaikh mengatakan, wa hadzal hadis, hadis yang kita bahas sekarang ini, wal fasil niza', hadis inilah yang memutuskan khilaf ulama tadi. Sabda Rasul, ihris ala ma yanfa'uka. Inilah kau bersungguh-sungguh untuk mengajarkan yang manfaat bagi kamu. Sehingga usaha yang paling afdal, yang paling anfa' laka. Usaha yang paling afdal, yang paling manfaat untuk kamu. Ya, tergantung skillnya masing-masing. Sebagian orang bertani itu lebih afdal bagi dia. Itu manfaat bagi dia. Yang lainnya bisnis, jual beli afdal bagi dirinya. Yang lainnya produksi, membuat sesuatu, itu lebih afdal bagi dirinya. Yang lainnya dengan skill yang dia mampu, itu yang manfaat bagi dirinya. Maka kata Syekh, fal afdal min dzalika wa ghairih al anfa'. Ya, usaha yang paling afdal dari itu semuanya dan juga yang lainnya adalah yang paling bermanfaat untuk orang tersebut. Ada yang masya Allah yang afdal bagi dia, yang anfa', yang serabutan, semua digaras sama dia. Ini ya iya, itu yang iya. Ya, maka rezekinya dia. Dari banyak sisi dia bisa menggarapnya. Tapi kerjakan yang manfaat bagi kamu. Ala kulli hal, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan hasungan kepada kita, ihris ala ma yanfa'u. Itu yang paling penting. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dalam melaksanakan, mengerjakan yang manfaat bagi kamu. Bisa manfaat duniawiyah kamu dengan keterangan di atas, dunia yang barokah tadi, atau manfaat bagi agama kamu, ilmu yang manfaat, amal yang soleh. Ya, dengan tiga prinsip tadi. Saya ulang lagi ya, al-hirsu wal-istihad. Ada kesungguh-sungguhan, keseriusan, mengerahkan segenap kemampuan, jangan malas. Yang kedua, filmur nafi'ah, menempuh perkara yang bermanfaat, mengerjakan yang manfaat-manfaat. Tariqahnya yang manfaat, sebabnya manfaat. Tentunya dengan bimbingan syariat sekarang, bimbingan syara'. Jangan melakukan tindakan yang bermadharat atau mengandung mafsadah atau yang tidak ada gunanya, atau yang menghilangkan kesempurnaan kemanfaatan tadi. Ya, jangan. Dan yang ketiga, disertai dengan isti'anah bila tawakal kepada Allah. Harus mohon pertolongan kepada Allah, harus tawakal kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hambatul lemah. Dengan tiga prinsip ini dalam semua hal, baik dalam ilmu yang manfaat, dalam amal yang saleh, ini perkara manfaat dan perkara agama, atau dalam mencari usaha, mengasih rezeki dengan niatan yang saleh dan salihah, insyaallah ta'ala kita akan bisa menggapai kebaikan. Ya, menggapai kebaikan. Bekambah yang baik, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Maka ini hasungan yang sangat berfaedah sekali, terutama di masa-masa akhir seperti sekarang ini, di masa-masa keterasingan, di masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Sibukkan dengan perkara yang manfaat. Ima manfaat bagi dunia kamu, ima manfaat bagi agama kamu. Jangan kamu buang waktu kamu, jangan kamu hilangkan waktu kamu untuk perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Dunia gak dapat, agama rusak, percuma. Percuma. bukan semata-mata percuma, merugi. Karena kalau enggak manfaat, ya madharat. Kalau enggak maslahat, ya mafsadah gitu. Nah, dengan intinya dengan tiga poin yang disebutkan sama Syekh Sa'di, ilmu yang manfaat, amal yang saleh dan usaha yang halal, barokah. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita sikap yang tepat ketika ditimpa musibah. Sesuatu yang pasti akan dialami oleh masing-masing hamba Allah azza wa jalla. Rasul mengatakan, "Wa in asabaka syai'un," kalau kamu ditimpa suatu musibah, maka jangan mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, seandainya aku berbuat demikian, ini saya akan demikian dan demikian. Rasul menegaskan fa inna lau taftahu amal syaitan, karena lau seandainya, seandainya begini begitu, itu membuka pintu syaitan. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah memperinci masalah ini. Penggunaan kata-kata seandainya, lau, seandainya, seandainya. Beliau mengatakan wa'lam anna isti'mala lau takhtalif bi ikhtilafi ma qusida biha. Ketahuilah penggunaan kata-kata lau, seandainya dan seandainya itu berbeda-beda tergantung perbedaan tujuan dan maksudnya. Ya. Kalau dipergunakan dalam kondisi yang disebutkan dalam riwayat tadi, yang enggak mungkin mengembalikan apa yang terjadi tadi, sudah ada musibah yang enggak mungkin dikembalikan lagi, ini enggak boleh. Ini membuka pintu syaitan atas orang hamba. Kalau musibah, katakan yang dikatakan sama Rasul, qadarullah ma syaa fa'al, gitu. Terjadi, misalkan ada musibah kematian. Terus menggunakan kata-kata lau. Seandainya kamu sama saya tadi kamu gak tabrakan. Nah seperti ini gak boleh. Terjadi sudah, gak mungkin kamu datangkan lagi kehidupan dia. Ini gak boleh dikarenakan membuka pintu syaitan. Atau kata syekh, ustu'milat fi tamani syarul ma'asi. Atau kata seandainya itu dipergunakan untuk berangan-angan mengerjakan perkara kejelekan atau perkara kemaksiatan. Fa'idaha madhmumah. Ini tercela. Wa sahibuha asim. Pelakunya berdosa. Walaupun tidak melakukan langsung tindakan tersebut. Sebab dia sudah berangan-angan menggapainya. Na'udzubillah. Kalau seandainya saya bisa minum kayak orang itu, wah, minum miras, wah, akan saya habiskan 5 botol besar. Nauzubillah. Kok angan-angan kok mengejarkan perkara kejelekan. Adalah yajus, madhmumah. Walaupun dia belum minum khamr tadi, tapi dia berangan-angan untuk melakukannya. Adalah yajus. Beliau mengatakan adapun kalau ustu'milat fi tamannil khair, dipergunakan untuk mengangankan perkara kebaikan dan semangat untuk mengejarnya, atau fi bayanil ilmi nafi', atau menjelaskan ilmu yang bermanfaat, fa innaha mahmudah, sebab maka itu dikatakan mahmudah, terpuji, dikarenakan wasilah menuju pada perkara yang terpuji. Sehingga kata-kata lau dan semuanya tercela, ada yang tercela, ada yang diperbolehkan, ada yang dianjurkan. Yang dibahas sekarang yang tercela. Sehingga hadis ini barakallahu fikum menghasung kita untuk al-imanu bil qadar. Iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Belum mengatakan walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ketika kamu ditimpa musibah, ucapkanlah qadarallahu ma syaa fa'al. Iman kepada takdirnya Allah tabaraka wa taala. Ridha dengan ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar sekuat tenaga mengerahkan segala kemampuan yang mubah atau yang syar'i. Selebihnya tawakal kepada Allah. Allah kasih ujian kepada kita, musibah tertentu, qadar Allah masyafa'al. Beriman dengan takdirnya Allah tabaraka wa taala, ini akan membuat jiwa tenang, jiwa menjadi lapang, ya, tidak berkeluh kesah, dikarenakan semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, yang begitu mulia, yang semoga kita semuanya bisa mengambil kemanfaatan daripadanya. Banyak hal-hal yang dituangkan dalam riwayat ini, ada terkait dengan perkara asma wa sifat, ada yang terkait dengan masalah keimanan, ada yang terkait dengan masalah takdir, dan juga terkait dengan hasungan yang begitu agung dari beliau SAW. Ihris ala ma yanfa'uk, ini merupakan sumber kebahagiaan dunia akhirat bagi siapa saja yang melakukannya sesuai dengan bimbingan Rasul tadi. Na'am barakallahu fikum. Bisa dilihat penjabaran tadi dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar karya Syekh Sa'di rahimahullahu tabarakahu ta'ala, di halaman yang 48 sampai selesai, hadis yang ke-12 dalam buku tersebut. Allahu tabaraka wa ta'ala al-miswab. Ini yang bisa diutarakan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Intinya adalah ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah mengerjakan yang manfaat bagi kamu. Jangan buang waktu percuma dan sia-sia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira cukup sekian dan selebihnya. Kita melihat pertanyaan yang diajukan di sini, semoga bisa dijawab. Kalau enggak mungkin dijawab, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum.